Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan mulia ini insyaallah kita masih menjelaskan tentang keutamaan dan beberapa ahkam yang berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Kita melanjutkan penjelasan tentang keutamaannya. Qala Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu taala, berkata Syekh bin Bas atau Syekh Abdul Aziz bin Bas, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wa hadhihi al-adhkar wa ta'widat min a'zami al-asbab. Wa ta'widat min a'zami al-asbab fi ittiqai sharr al-sihr qabla wuqu'ihi. Beliau berkata bahwasanya zikir-zikir ini dan doa-doa perlindungan ini, yaitu yang dibaca di pagi hari dan di sore hari, min a'zamil asbabi, merupakan sebab yang paling besar, yang paling agung, fittiqai syarris sihir, untuk terlindung dari kejelekan sihir. Qabla wuku'ihi, sebelum terjadi, sebelum menimpa seseorang. Jadi zikir pagi dan petang ini, baik itu zikir-zikirnya dan juga doa-doa perlindungannya, ini bi'idnillahi ta'ala mampu melindungi seseorang dari kejelekan sihir sebelum terjadi, sebelum menimpahnya. Dalam kata lain, menangkal sihir sebelum menimpahnya. Wa kada ghairuhu minasy syurur, dan begitu pula selain sihir dari berbagai macam keburukan dan kejelekan terjaga. Tetapi liman hafadha 'alaiha bisidqin, akan tetapi hal ini berlaku bagi yang menjaganya, dalam artian dia istiqamah terus menerus membacanya, ini termasuk menjaga, menjaga zikir-zikir tersebut selalu dibaca olehnya di setiap hari, di pagi hari dan di sore hari. Bisidqin, dengan jujur, dengan penuh kepercayaan. Wa imanin, dan dipenuhi dengan keimanan. Wa thiqatin billah, dan percaya penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atimadin alai, dan bersandar kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ansyirahi sadrin, dan terbukanya dada, lapangnya dada. Lima dalat alaih, terhadap perkara yang ditunjukkan oleh zikir-zikir tersebut. Wa hiya aidan min a'zamis silah, dan zikir-zikir dan doa-doa perlindungan itu juga merupakan senjata yang paling besar. Lidaf'i syarr ba'da wuku'ihi, untuk menolak kejelekan, keburukan setelah terjadi. Ya, setelah terjadi. Kalau tadi di awal keutamaannya adalah melindungi, menangkal kejelekan sebelum terjadi, seperti sihir atau yang semisalnya. Nah, di sini disebutkan keutamaan yang berikutnya adalah merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengangkat kejelekan atau musibah yang menimpahnya. Ma'al iktsari minad dhara'ati ila Allahi, disertai banyak meminta kepada Allah, merengek kepada Allah, ayyakshifad dararu wa yuzilul al-bas, supaya Allah subhanahu wa ta'ala membuka, dalam artian menjauhkan ad-darar, perkara-perkara yang bahaya, dan menghilangkan sama bencana. Ya, al-ba's itu bencana. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau menjelaskan bahwasanya doa-doa ini itu merupakan silah. Qala rahimahullah taala, al-adiyatu wa ta'awwidat kasilah. Doa-doa dan doa perlindungan itu seperti pedang. Wasilahu bidharibihi, dan pedang itu tergantung orang yang memegang pedang tersebut. La bihadhihi faqat, bukan berdasarkan tajamnya saja. Jadi pedang ini dianggap hebat itu bukan karena saja pedangnya yang tajam atau yang kuat, tetapi apa? Dilihat dari pemegangnya siapa. Famata kana silahu silahan taman la afata bihi, maka ketika pedang tersebut adalah pedang yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun. Wasaidu saidun qawiyun, dan orang yang memegangnya adalah orang yang kuat. Wal mani'u mafqudun, sementara perkara-perkara yang menghalanginya itu tidak ada. Hasalat nikayatu fil adu, maka akan terjadi ya nikayah, hantaman, serangan yang dahsyat, fil adu, kepada musuh. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalasa takhallafa ta'thir, maka ketika tertinggal dari salah satu perkara yang tiga ini, maka akibatnya atau dampaknya pun berkurang. Seperti pedangnya tajam, luar biasa. Ya. Tetapi yang memegangnya adalah orang lemah. Tidak memiliki tenaga yang sempurna. Padahal pedang ini apabila ditebaskan ke besi, maka besi itu putus. Tetapi dikarenakan dipegang oleh orang yang tidak memiliki tenaga yang besar, akhirnya tidak terjadi apa yang diinginkan. Makanya di sini disebutkan wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalatha takhallafat ta'thir. Maka apabila tertinggal dari salah satu tiga ini, maka akan berbanding atau berakibat kepada dampak. Fata'awidzatu wal adhkaru imma an tanfa'a wuqu'a hadhihi al asbab imma an tamna'a wuqu'a hadhihi al asbab, maka doa-doa perlindungan dan zikir-zikir itu fungsinya, manfaatnya adalah mencegah terjadinya sebab-sebab ini. wa imma an tuhawwila bainaha wa baina kamali ta'thiriha bihasbi kamali ta'awud wa quwwatihi wa da'fihi. Yang pertama itu mencegah, menolak terjadinya sesuatu atau sebab-sebab itu. Yang kedua adalah memindahkannya. Memindahkannya, dan ini akan berdampak kepada kekuatan zikir atau ta'awud yang diucapkan oleh seseorang. Semakin kuat keimanannya, maka semakin kuat pula ta'awudnya. Farruqa wal'aud, wal'aud, maka penyembuhan dengan ruqyah dan dengan meminta perlindungan kepada Allah, tusta'malu li hifdhi shihha wa li izalatil marad. Itu digunakan untuk menjaga kesehatan dan untuk menghilangkan penyakit. Qala Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimallahu taala ala Naam, qala Syekh, berkata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimallahu taala, al-awradu syar'iyyah, doa-doa yang disyariatkan, hisnun mani'un, merupakan benteng yang kokoh, asyaddu min saddi ya'juj wa ma'juj, itu lebih kokoh daripada temboknya ya'juj dan ma'juj. Wad-du'a sababun li raddil bala wa wujudir rahmah. Dan doa dan juga zikir-zikir merupakan sebab untuk menolak bala dan mendatangkannya rahmat. Kama anna turus sababun li daf'is silah, sebagaimana tameng ini merupakan sebab untuk menolak datangnya senjata. Wal ma'u sababun li khurujin nabat minal ard, dan air itu juga merupakan sebab keluarnya tumbuh-tumbuhan dari bumi. Artinya, beliau ingin menjelaskan bahwasanya seorang ingin menolak bala harus dengan usaha. Harus dengan usaha melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan. Seorang ingin selamat dari bencana alam, maka dia akan berwanti-wanti sendiri. Mengambil sebab supaya dia selamat. Begitu juga zikir-zikir dan doa-doa di pagi hari ini akan menolak bala, karena zikir-zikir tersebut merupakan sebab seorang terlepas atau seorang selamat dari bala. Kemudian yang berikutnya adalah penjelasan terakhir yang berkaitan dengan zikir pagi dan sore, yaitu kapan zikir itu dibaca, kapan zikir pagi dan sore itu dibaca. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Bas, beliau ketika menerangkan atau ditanya kapan doa zikir pagi dan petang itu dibaca, beliau menjawab, wa sunnatu al-muhafazatu 'ala al-adhkari wa ad-da'awat as-sabahiyya wal-masa'iyya fi awqatiha. Kata beliau, yang sunnah Itu yang maksudnya adalah yang afdal itu menjaga zikir-zikir dan doa-doa yang dibaca di pagi hari dan di sore hari pada waktunya. Maksudnya kapan? Waktunya itu adalah apabila pagi dari subuh sampai terbitnya matahari. Dan sore setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah yang afdal, ya. Perkara yang afdal sebagaimana dinukil oleh para ulama, di antaranya Imam As-Safari ini, beliau menyebutkan kapan waktunya. Yaitu beliau ketika menjelaskan waktu pagi, ma baina subhi wa tulu'i syams. Yaitu antara waktu subuh sampai terbitnya matahari, wa ma bainal asri wal ghurub, dan di waktu sore antara maghrib dan terbenamnya matahari. Ini adalah waktu yang afdal. Lalu bagaimana kalau misalkan seorang ini tidak bisa membaca di waktu tersebut, ya, tidak bisa membaca di waktu tersebut karena satu atau dua udzur yang lain sehingga tidak bisa. Maka disebutkan oleh para ulama boleh bagi dia membacanya setelah terbit matahari apabila untuk membaca pagi hari, zikir pagi hari. Dan untuk waktu sore itu boleh dibaca setelah terbenam matahari atau setelah maghrib. Lalu sampai kapan akhirnya? Disebutkan oleh para ulama bahwasanya, berkata Al-Muwaffaq Al-Baghdadi, ya, beliau menjelaskan makna as-sabah, ya, makna as-sabah pagi menurut indal Arab, menurut orang Arab, bangsa Arab, maknanya adalah min nisfil lail al-akhir ila zawal. Yaitu dari pertengahan malam terakhir. Ya, berarti kurang lebih sekitar jam 12 kurang lebih. Sampai zawal, kapan ini zawal? Yaitu tergelincirnya matahari sampai zuhur, waktu zuhur. Nah, itu secara bahasa Arab masih disebut dengan sabah. Kemudian al-masa, sementara masa, waktu sore, itu dari ba'da asar ila akhir nisful lail, sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Makanya ulama yang lain menjelaskan ketika diterangkan kapan waktu membaca zikir pagi dan petang, maka beliau menjawab waktunya luas dan yang afdal dibaca di setelah subuh sampai terbit matahari. Apabila dia membaca setelah waktu itu, yaitu setelah terbit matahari, maka itu juga diperbolehkan sampai tergelincirnya matahari atau sampai waktu zuhur. Ya, na'am. Dan waktu sore yaitu sampai apa? Sampai malam. Sampai pertengahan malam. Intinya masih boleh membaca zikir-zikir tersebut di waktu tersebut. Walaupun tadi seperti dijelaskan di awal, yang paling afdal dia membaca di waktu-waktu yang telah ditentukan di pagi hari. Di pagi hari yang dimaksud adalah ba'da subuh ila sampai terbit matahari, dan ba'da asar sampai terbenam matahari. Itu adalah waktu yang utama. Kemudian sekali lagi bahwasanya bukan berarti apabila lewat waktu tersebut kemudian tidak disyariatkan membaca zikir pagi dan petang. Ini salah. Ya, ini salah. Karena waktu untuk membaca zikir pagi dan petang ini terbentang luas. Waktunya sangat panjang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.